Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah baca riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang para wanita yang berkumpul bersama Aisyah dan masing-masing menceritakan tentang suaminya. Dan yang jadi masalah atau yang menjadi penting dalam riwayat ini adalah ketika Rasulullah SAW berkomentar di akhirnya, yaitu komentar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zara. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan semua ucapan-ucapan para wanita tadi, 12 wanita tadi, kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata di akhirnya, fakuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'a. Sesungguhnya aku terhadapmu wahai Aisyah seperti ummu zar'a atau seperti Abu Zar'a terhadap ummu zar'a. Dan ini tentunya maknanya adalah bagaimana Abu Zar'a memberikan semua apa yang diperlukan oleh seorang istri. Artinya sikapnya baik, memberikan ma'isyahnya cukup dan memberikan kepadanya rahah ila akhirihi, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, qultu ya Rasulullah, bal anta khairun min Abi Zar'a, bahkan engkau ya Rasulullah lebih baik daripada Abu Zar'a. Artinya Rasulullah SAW jelas lebih baik daripada manusia-manusia lain. Karena Rasulullah SAW adalah seorang yang sempurna, seorang yang dipilih oleh Allah SWT, seorang yang diutus, maka tentunya akhlaknya pun menjadi percontohan. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengomentari ucapan-ucapan para wanita tentang suami-suaminya, sampai kepada Abu Zar'a, kata Nabi, aku terhadapmu wahai Aisyah seperti Abu Zar'a kepada Ummu Zar'a. Ini memberikan sekian banyak kebaikan-kebaikan kepada istrinya. Tetapi Aisyah menjawab dengan cerdas, anta ya Rasulullah khairun min Abi Zar'a, engkau ya Rasulullah lebih baik daripada Abu Zar'a. Dan disebutkan pula dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah yang paling baik pada keluarganya. Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik terhadap istriku, terhadap keluargaku. Dan ini dalil tentang benarnya ucapan Aisyah tadi yang mengatakan, bal anta khairun min Abi Zar'a. Di sini ada beberapa riwayat dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Tetapi karena makna yang terkandungnya atau hadisnya sama, hanya beda-beda lafaz sedikit, maka kita ringkas saja bahwa di dalam riwayat yang berikutnya ini ada tambahan ucapan Aisyah, bal anta khairun min Abi Zar'a, bahkan engkau lebih baik dari Abi Zar'a. Bahkan Rasulullah SAW kita katakan bahwa beliau adalah sebaik-baik manusia terhadap keluarganya, sebaik-baik manusia terhadap istrinya. Riwayat berikutnya dari Imam An-Nasa'i rahimahullah, qala akhbarani Hilal ibn al-Ala qala anba'ana abi qala anba'ana Khalaf wa huwa ibn Khalifah عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Disebutkan sanadnya oleh beliau, oleh Imam An-Nasa'i, sampai kepada Abdullah ibn Abbas. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, tidakkah kalian mau aku beritahu, aku beri kabar tentang wanita-wanita kalian dari penduduk surga? Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha allati idha adat au udiyat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha thumma taqulu wallahi la adhuku ghamdan hatta tarda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maukah aku beritahukan pada kalian tentang wanita-wanita kalian yang merupakan penduduk surga, ahlil jannah? Tentunya para sahabat sangat ingin untuk tahu siapa wanita-wanita ahli surga. Kata Nabi, al-wadud, al-walud. Al-wadud, penyayang. Wal-walud, peranak. Ini wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Yang ketiga, al-a'ud. Wanita ahlul jannah, istri-istri penduduk surga adalah yang memiliki tiga sifat ini. Al-wadud, al-walud, al-a'ud. Al-wadud, penyayang. Al-walud, banyak anaknya. Al-a'ud, ala zawjiha. Al-a'ud, yang selalu kembali kepada suaminya. Ikhwanudina azakumah, penyayang sudah sangat dipaham. Artinya dia sayang pada suaminya, sayang pada anak-anaknya. Masya Allah, mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang. Sedangkan al-walud, mungkin ada yang berkata, bukankah itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala? Ada seorang wanita yang pengen punya anak tapi ternyata tidak bisa. Ada yang dalam keadaan demikian ternyata Allah berikan banyak padahal dia enggan punya anak. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa al-walud itu adalah orang itu senang ketika diberi anak. Sebab kalau dia harus menjadi peranak, itu urusannya dengan apa yang Allah takdirkan. Artinya qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan dapat anak, dia hamil. Kalau Allah takdirkan tidak dapat, bagaimanapun juga dia enggak akan dapat. Sehingga seorang wanita kalau dia memang senang beranak begitu, sehingga tidak menolak, tidak menginginkan sedikit tapi menginginkan banyak anaknya, inilah yang dikatakan walud. Apakah Allah beri ataupun tidak? Mungkin ada yang dia senang punya anak, tetapi ternyata Allah beri satu dan kemudian tidak dapat lagi. Padahal dia senang punya anak. Mudah-mudahan dia juga adalah orang yang senang untuk beranak atau melahirkan anak. Barakallahu fiikum. Al-wadud, al-walud. Itu dua sifat. Yang ketiganya, al-a'udu ala zawjiha, yang selalu kembali kepada suaminya. Allati idza adat au udiyat, yang kalau dia menyakiti atau disakiti, mengganggu atau diganggu, menyinggung perasaan suaminya atau dia yang disinggung perasaannya oleh suaminya, dia kembali kepada suaminya, datang kepada suaminya, meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil berkata, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha. Perhatikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza adat au udiyat. Ketika dia menyakiti atau disakiti. Berarti tidak melihat mana yang salah, siapa yang salah, apakah dia yang salah atau suaminya yang salah, dia tetap mendatangi suaminya dan memegang tangannya dan meminta keridhoannya. Aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha. Ini kata Nabi SAW sifat wanita ahlul jannah. Karena disebutkan dengan kalimat di awalnya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan pada kalian wanita-wanita kalian yang merupakan penduduk surga? Disebutkan di antara sifatnya adalah tiga tadi. Yang satu penyayang, yang kedua peranak, yang ketiga dia selalu kembali kepada suaminya. Kalau dia salah segera dia minta maaf. Kalau suaminya menyakiti dia, dia juga minta maaf, apa salahku? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah. Baru Rasulullah sallam mukanya berubah saja memerah ketika melihat tirai yang bergambar makhluk hidup. Langsung Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepadamu. Apa salahku? Aku minta ampun kepada Allah dan aku minta maaf kepadamu. Apa yang salah dariku?" Langsung beliau meminta maaf dan beristighfar, bertaubat pada Allah SWT, takut, khawatir kalau suaminya tidak ridha. Maka Rasulullah SAW bersabda, tirai ini, tirai ini yang bergambar makhluk hidup, sungguh asyaddun nas adaban yaumul qiyamah al-musawwirun, sekeras-keras adab manusia nanti dalam neraka adalah para penggambar-penggambar makhluk hidup. Maka Aisyah pun menggunting-guntingnya, kemudian membikinnya menjadi bantal-bantal. Kata para ulama bahwa itu menunjukkan gambar-gambar tadi sudah rusak dengan digunting-gunting tadi. Tetapi sebagian yang lain berkata bahwa kalaupun masih ada gambarnya, dia terhina karena tidak lagi dipajang tetapi dijadikan bantal dan hamparan. Ikhwani fillah a'azakumullah, asyahid yang menjadi bukti dalil adalah Aisyah langsung a'ud, memiliki sifat a'ud, yakni kembali kepada suaminya dan selalu meminta maaf kepada suaminya, sebagaimana disebutkan di sini, idza adat au udiyat, kalau dia menyakiti atau disakiti, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian berkata, wallahi la aduqu ghamdan hatta tarda, demi Allah aku tidak akan bisa merasakan tidur, tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, satu hadis yang tersisa dari bab yang kemarin. Bab berikutnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, yaitu al-wasiyah bin nisa. Pembahasannya akan datang biidznillah dengan izin Allah adalah wasiat untuk para istri atau wasiat untuk para wanita. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.